warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kamu berikan syafaat kepada siapa yang kamu cinta. Jadi penting buat kita untuk mendapatkan cinta dari alim ulama. Bahkan Al-Quran itu ada di surah Dhofir disebut orang kafir nanti akan berteriak, wala syafi'in yutoh, wala shadiqin hamim, wala syafi'in yutoh. Orang-orang di akhirat nanti, orang-orang kafir itu ketika sudah tidak ada lagi orang yang di neraka kecuali orang yang kafir, maka temannya yang masuk neraka, hanya di neraka itu bukan cuma orang kafir. Ada juga remaja masjid yang masuk neraka, ada siapa? Yang dosanya lebih banyak daripada amalnya. Maka dikatain itu sama orang kafir. Tapi ketika orang-orang Islam itu ada yang mendapat syafaat Al-Quran, ada yang mendapatkan syafaat dari puasa, ada yang dapat syafaat dari guru, ada yang dapat syafaat dari shodiq, yaitu kawannya. Siapa kawannya? Kawan yang kalau bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Itu nanti ketika sudah sampai di surga, tentu kata Al-Quran itu mereka cari orang tuanya dulu. Alladzina amanu fattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatna 'alayhim min 'amalihim min syai' kullu imrin bima kasab rahin. Orang beriman kalau sudah sampai surga dia blamak-blongo implong blamak-blongo kata malaikat, jadi siapa mas? Jadi siapa Allah? Dari rumah sama bapak. Siapa namanya? Siapa? Lihat dulu. Komputer akhirat lebih canggih ya. Dilihat. Itu surga ada 8. Dilihat. Mudah-mudahan ketemu di salah satu yang 8. Amin. Lalu mereka dikumpulkan di surga tertinggi yang mampu dicapai oleh anggotanya. Kalau anaknya lebih tinggi, anak tetap orang tua. Kalau suami lebih tinggi, angkat istri. Kalau emak lebih tinggi, angkat anak. Sehingga mereka dipersatukan di dalam surga tanpa dikurangi sedikit pun juga. Nah, kalau sudah ketemu emaknya, bapaknya, adiknya, iparnya, sudah ketemu semua, apa mereka cukup sampai di situ? Tidak. Mereka akan cari temannya. Nah, maka pertemuan yang baik kalau dikatakan Allah maj'al jam'ana hadza jam'an marhuma, maknanya apa? Sumpah janji kita nanti kalau sudah sampai surga wajib bagi kita nih yang satu guru, satu ilmu, satu majelis, satu masjid untuk mencari kawan kita, shodiq kita, amin kita yang betul-betul bertemunya karena Allah, berpisahnya juga karena nanti. Tolong jari saya. Amin. Amin. Jari Habib. Amin. Kalau nanti adikku anakku sudah sampai surga, cari emak bapak, cari adik abang, cari empok, cari encing. Kalau udah ketemu semua, cari saya. Wah, gimana nih Ustaz Mardhani? Cari saya. Mudah-mudahan ketemu di surga. Amin. Amin. Kalau ternyata di surga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gak ada saya, jangan berhenti. Datanglah ke kantor pusat di Opis Malaikat Malik. Kantor pusat Malaikat Malik di mana? Mampir ke situ. Assalamualaikum Malaikat Malik. Mau nanya, nanya siapa pusat padanya? Di surga tanya dia semua. Enggak ada. Tanya malaikat ribuan, enggak ada. Namanya siapa? Mardhani. Dicari. Ternyata ada saya di neraka. Kalau ternyata saya di neraka, ini semuanya wajib belain saya. Mau enggak? Mau enggak? Mau. Ini ogah-ogahan. Ya udah kalau enggak mau saya balik. Kalau saya sudah sampai surga, saya cari saudara saya cari Bang Zidan. Kenapa? Saya salah ngomong, kira mau kawin, katanya bukan. Mudah-mudahan ketemu di surga. Tapi kalau ternyata tidak ada di dalam surga, saya janji insya Allah saya cari sampai ke neraka. Emang boleh? Orang surga masuk neraka, boleh gak? Boleh. Kan ada pembatas yang namanya Al-Aqab. Wainahumah ya. Antara surga dan neraka ada hijab. Makanya ada surat yang nomor 7 itu surat Al-A'raf. Itu pembatas antara surga dengan neraka. Ada galengannya. Nanya kepada malaikat Malik. Kalau ternyata ada, di situ dia lagi diledekin sama orang kafir. Lu bukan rumahnya dekat Masjid Al-Ikhwan lu? Iya. Lu bukan rumahnya Masjid Al-Ikhwan? Iya. Lu gak mau masuk neraka? Tahu deh, mau tahu lah diledekin. Kata orang kafir, mendingan gua. Kalau gua mah kafir, pantas masuk neraka. Lu jemuran lu. Orang masuk neraka. Tapi lambat namun pasti, setiap detik Allah membebaskan ribuan orang yang ada hatinya, ini hatinya berubah. Setiap saat dibebaskan, sampai akhirnya ini orang Islam yang diledek, akhirnya dibebaskan. Maka berteriaklah orang kafir, wala syafi'in yuqa, wala shadiqin hamid. Saya gak punya teman, saya gak ada yang bebasin. Seandainya saya dikasih kesempatan hidup di dunia, pasti saya ikut ngaji di Al-Ikhwan. Bukannya begitu orang kafir. Itu Al-Quran yang katakan. Makanya kun aliman, jadilah orang. Orang alim itu bukan cuma di akhirat, di dunia juga iman. Contoh insinyur, itu kalau kerja jadi insinyur, wah, garis kiri kanan depan belakang atas bawah, jadi bangunan bertingkat 600 tingkat, 600 meter, ada nggak bangunan 600 meter? Waduh, pada gaptek nih, kayak HP doang. Burj Khalifah itu 600 meter yang ada di Uni Emirat. Ya. Besok insya Allah di Saudi akan dibikin 1000 meter, 1 kilometer. Coba, itu kerjaan siapa? Insinyur punya cita-cita itu batu bata kenal bata apa? Oh batu bara. Itu batu bata terbuat dari tanah liat, tetapi batu bata punya cita-cita setinggi 1000 meter di atasan top batu bata. Jawa. Waktu bata punya cita-cita, masa orang gak punya cita-cita? Makanya yang gak punya cita-cita berarti gak punya niat. Innamal a'malu binniyat, innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu lillahi wa rasulih, fa hijratuhu lillahi wa rasulih. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha, aw imra'atin yanfiha, fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Jadi kudu punya niat. Niat jadi orang berilmu. Amin. Itu insinyur kerjanya enak, kerja saat garis kanan, kiri, depan, belakang, jadi bangunan bertingkat. Ya enggak sampai lama kerja, enggak capek. Ya. Kasih Pak Pemborong, rong silakan. Bikin bangunan setinggi 1000 meter. Kata yang satu, berapa Pak? Berani? 5 miliar, 5 miliar. Ente, 10 miliar. Ente, 1 triliun. Berapa? Ente, 5 triliun. Ya, 5 triliun. Kerja sebentar 5 triliun. Kerja sambil ngopi. Sambil ngopi. Enak dapat 5 triliun. Kenapa? Berilmu. Lihat dokter di Bekasi ada dokter sunat. Dia kalau nyunatin 100 anak dalam tempo 1 jam, enggak ada yang salah potong. Coba bayangin. 100 anak cuma 1 jam. Satu anak bayarnya 800 ribu. 800 ribu kali 100 berapa? 80 juta. Sebentar, enak gak jadi orang alim itu? Enak jadi orang alim. Jadi kiai, enak gak jadi kiai? Jadi ustaz. Kerjanya ngapain? Ngomel. Lu jangan pada kuadar lu ya. Kuadar siapa lu? Kuadar waktu ya. Kerjanya cuma ngomel-ngomel gitu. Tapi harus ngomel. Dia baik. Dulu waktu saya masih kecil kayak Bang Zidan gini, disuruh ceramah. Habis pulang ceramah saya dikasih amplop, saya bingung. Kasih amplop kenapa? Karena kita kuliah bayar, sekolah bayar, ngaji bayar. Ngapain bayar? Pulang ceramah dikasih amplop, saya bingung. Terima apa jangan? Ambil apa jangan? Ambil apa jangan? Saya tanya guru saya, guru saya di ceramah dikasih amplop, ambil apa jangan? Ambil bego. Kalau gak dikasih, tungguin. Udah pokoknya jadi orang alim. Mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi kiai, mau jadi apa saja, syukur bisa wali Allah. Wah luar biasa. Jadilah orang alim. Kalau gak jadi orang alim, jadi orang kaya. Jadi orang kaya itu gampang. Allah sudah tebar semua rezekinya. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah mencipta bumi ini isinya buat kita. Yang penting lo kagak malas. Kalau malas pasti susah. Kalau malas pasti menderita. Kalau malas pasti terhina, pasti terhina. Dibuli terus gara-gara malas. Tapi kalau orang rajin, biar badannya pendek kelihatannya tinggi. Biar jelek kelihatannya cakep. Kalau orang rajin, rajin itu pandai, luar biasa. Rajin menuntut ilmu jadi pandai. Rajin mencari maksiat. Kalau orang Jawa M7, MP2, meguru, makario, menikah, mana, merdeka. M pertama meguru, M kedua makario, M ketiga menikah, 4 mana, 5 mantu, 6 merdeka, 7 mati. Sebelum 7 ini jangan sampai gak terjadi. Yang pertama nuntut ilmu, ini masih kecil kayak gini, nuntut ilmu. Kalau udah nuntut ilmu, meguru, makario. Ayo kita berkarya, bekerja, nyari duit yang banyak, yang halal. Kalau bisa, sebelum umur 30, udah punya tabungan 250 juta. Sebelum umur 50, syukur-syukur bisa. Kalau Nabi Yusuf itu 7 miliar. Kalau Nabi Yusuf ya. Kerja, jangan malas. Ya, disuruh gak dikerjain. Oh, kerja yang lebih efektif adalah kerja yang penuh inovatif. Apa tuh? Boleh ternak lele, boleh ternak ayam, jangan ternak orang ya. Sekarang dia bisa obatin dengan obat yang luar biasa. Karena kalau dipegang itu 10 juta bisa kilong 10 juta itu gitu ya. Dulu didekatkan orang, oh itu pusat kan yang kontrak di situ. Sekarang apa? Ya apa? Gue sekarang kalau mengajar kemana-mana, gue aja Fortuner. Jadi orang berilmu itu berharga. Kalau enggak jadi orang kaya. Kalau enggak jadi jagoan. Jagoan yang mana? Jagoan itu belain agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau enggak tiga-tiganya, kalau syukur bisa tiga-tiganya mantap, jangan yang nomor empat. Pinter enggak? Alias bego. Siapa yang mau ambil bego? Bego, coba. Coba anak cewek ini nih. Mau punya laki yang bego apa yang pinter? Oh. Yang kedua jadi orang kaya. Coba suami nanti mau kaya apa miskin? Amin yang kaya kata dia. Yang jagoan apa yang jengeng? Punya gua. Tapi saya kasih rumus satu. Ya. Nih, anak laki jangan putus asa. Ayo belajar. Ya. Ada anak perempuan yang bisa sama abahnya. Qala ibnatun li abiha ya abui. Berkata seorang anak, wahai ayahku, khotobani salatu rijal wa ziyadah. Aku dilamar sama tiga laki-laki. LBD. Siapa aja? Yang pertama Al-Ghani wa dinahu fawqal ghina wa ziyadah. Yang pertama kekayaannya lebih kaya dari yang paling kaya dan terus bertambah-tambah kaya. Emang dia yang paling kaya. Bapaknya senang dilamar sama orang yang paling. Terus yang kedua, yang kedua Al-Hasin Habib Hussein ya. Wa husnuhu khalqal Hussein. Yang kedua orangnya ganteng. Kegantengannya di atas yang paling ganteng wa ziyadah. Semakin ganteng, emang dia yang paling. Pokoknya gak ada yang ngalahin. Dia ganteng banget. Masya Allah kata bapaknya. Alhamdulillah anak saya banyak yang naksir. Yang ketiga itu dia fa'amasaris al-faqir. Yang ketiga miskin banget, fakir banget. Wafakruhu fawqa faqir. Kefakirannya lebih dari yang paling fakir. Pokoknya dia terfakir. Gak ada yang paling fakir. Waziyadah dan terus menerus bertambah. Bagaimana ayah, aku dilamar sama banyak lagi yang lamar. Yang paling kaya, yang paling ganteng, yang paling jelek, yang paling fakir. Saya pilih yang mana kira-kira? Pilih yang mana nih? Kata bapaknya gini, kata bapaknya. Kau mau tanya dulu nih? Pilih yang mana, kaya, ganteng, apa yang miskin? Yang mana nih? Lebih dulu. Hah? Wah yang soleh, top. Ada yang namanya soleh di sini kan? Ini kampung saya asli. Ya, Ibnu Soleh. Mamanya si Iwan namanya, itu ada ustadz namanya Soleh. Bininya namanya Soleha. Tapi anaknya namanya Iwan. Iwan di sini. Iwan ya? Iya. Itu memang asli kok. Kita lanjutin jawaban bapaknya ya. Kata bapaknya gini. Wahai anakku, kalau kau pilih yang pertama yang kaya raya, yang semakin hari semakin kaya, tentu dia akan membuat dirimu bertambah kaya dan kamu akan menjadi yang paling kaya. Waduh, senyum tuh. Kalau kamu pilih yang paling ganteng, gak ada yang lain lagi. Dialah yang selalu ganteng, tiap hari bertambah ganteng. Maka hidupmu pasti akan senang, karena hidupmu akan bersama yang paling disayang. Adapun yang nomor tiga si fakir, jauhilah sejauh mata memandang. jauhi sejauh-jauhnya. Karena kalau dekat sama dia, kamu bisa dijadikan jadi orang yang fakir. Setiap hari bertambah fakir, akhirnya kamu menjadi yang paling fakir. Setuju kan ya? Setuju, takut ya. Tapi kata anaknya begini, wahai ayahandaku tersayang, berarti ayah enggak kenal tipikal laki-laki zaman sekarang. Kenapa? Kalau aku pilih yang paling kaya, aku khawatir dia nambah lagi bininya sampai 3. Atau kalau aku pilih yang paling ganteng, yang gantengnya lebih ganteng dari yang paling ganteng, aku takut dia dikerumuni perawan, jadilah hidupku tidak karu-karuan. Tapi kalau aku pilih yang nomor 3, udah miskin dan jelek, insya Allah jinto mampung gak ada yang goyang. Ayo mobil yang mana? Mobil yang mana nih? Pilih yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira mari ingatkan kembali kun aliman, awoniyan, awyagoan, walatakun Rabbian fatuhlik wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.